Teman-teman semuanya, hari ini kita coba belajar dari satu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan derajat sahih riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang gini: "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khutaa' ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Nabi nanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, mau enggak kalian aku tunjukin amalan-amalan yang Allah bakal menghapus dengan amalan itu dosa-dosa kalian dan akan diangkat derajat." Jadi dihapuskan dosa dan diangkat derajat. Tahu enggak teman-teman arti diangkat derajat? Arti diangkat derajat itu kalau di dunia Allah akan muliakan kita. Jadi orang menghina kita tuh gak bakal mempan. Orang ngebully kita gak bakal mempan. Orang meng-unfollow kita, nge-left group kita, atau nge-block kita, atau memfitnah kita, atau ngejelek-jelekin kita, itu gak bakal mempan. Kenapa? Karena derajat kita dimuliakan oleh Allah. Kalau di akhirat, arti dimuliakan atau diangkat derajat itu diberikan surga yang tinggi. Nah, Nabi nanya kepada sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat?" Mau gak kalian aku tunjukin amalan yang bisa bikin dosa kalian dihapuskan dan kemuliaan kalian diangkat, ditinggikan? Para sahabat jawabnya, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Amal apa itu ya Rasulullah? Jadi tongkrongan Nabi dengan para sahabat itu keren gitu. Jadi nongkrong dapat ilmu, dapat manfaat, dapat kebaikan. Jadi sambil nongkrong mereka ngomongnya santai tapi dapat banyak kebaikan. Apa jawaban Nabi? Ternyata amal yang bisa bikin dosa kita dihapusin dan kemuliaan kita ditinggiin sama Allah di dunia dan di akhirat itu, satu, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Misalnya, satu, biasanya ulama hadis bilang 'alal makarih ini pas lagi dingin, jadi kita tetap menyempurnakan wudu walaupun dingin-dingin, contohnya subuh, malam gitu ya, untuk sholat tahajud atau sholat subuh. Ada juga ulama yang mengatakan wudu al-makari itu wudu dalam keadaan susah mencari air. Maksudnya bukan karena dia pengen sholat, tapi dia emang senang wudu aja. Kayak misalnya kita lagi di jalan, sengaja wudu mampir dulu ke masjid, atau kalau di airport kita cari toilet untuk berwudu. Ini berwudu dengan dalam keadaan susah. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan musim dingin, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat wudu al-makari itu wudu dalam keadaan susah. Artinya ada effortnya gitu. Wa kasratul khutu' ilal masajid, dan banyak berjalan ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Artinya kayak itikaf di masjid dari satu salat ke salat yang berikutnya. Ini semuanya pahalanya itu adalah dihapuskan dosa dan diangkat derajat kemuliaan kita. Jadi buat teman-teman yang pengen dimuliain sama Allah dan ngerasa banyak yang mencela, menghina, merendahkan, gak usah khawatir lah, tahzan, berwudu lah, nanti Allah yang akan memuliakan kita. Oke, sekarang kita lanjut tilawah. Sekarang ayatnya, saya akan baca surat Al-Baqarah ayat 102. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم